Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Qur'anul Karim, kitab mulia, kitab suci bagi kaum mukminin. Allah perintahkan mereka untuk tadabbur, mempelajari dan memahami makna dan isi kandungannya. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nisa 82, apala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka bertadabbur terhadap Quran kalau saja kitab ini bukan dari Allah? Pasti mereka akan mendapati padanya perselisihan yang sangat banyak. Dalam ayat ini Allah menganjurkan kepada hambanya untuk mau mempelajari, mau mengkaji dan mentadabbur ayat-ayat Quran, kitabullah, yang sebagai kunci pembuka dari segala ilmu yang ada, induk dari segala pengetahuan ada dalam Quran. Firman Allah, ma farrabna fil kitab min syai', tidak kami tinggalkan sedikit pun di dalam Quran ini. Wa anzalna ilayka dzikra tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu Quran ini sebagai penjelas untuk segala sesuatu. Dengannya, dengan Quran, seorang alim akan semakin mumpuni, semakin matang ilmunya. Dengannya dia semakin beriman, semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal sifat-sifat kesempurnaan dan keagungan baginya. Dengan Quran ini pula dia semakin tahu, semakin mengenal jalan yang akan mengantarkan dia kepada jannah, kepada surga Allah. Dengan Quran ini pula dia akan semakin tahu musuhnya, siapa yang harus dia musuhi, dia jauhi, siapa pula yang bisa dia dekati dan dia cintai. Firman Allah, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh barokah agar mereka mau tadabbur ayat-ayatnya dan mau paham dengannya orang-orang yang berakal. Allah mencela yang tidak mau tadabbur ayat-ayat Quran, tidak mau mempelajari dan mengkaji isinya dan penafsirannya. Sehingga Allah sebutkan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau tadabbur Quran? Ataukah qalbu mereka, hati mereka telah tertutup untuk mendapat cahaya dan bimbingan hidayah ilmu di dalam Quran ini? Maka seorang hamba dengan semakin tadabur terhadap Quran, semakin tinggi derajat keyakinannya, semakin luas ilmunya dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah sebutkan kitabnya yang sempurna berisi firman dan perkataannya yang maha benar, maha adil. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, maha sempurna perkataan Rabbmu Allah yang maha benar dan maha adil. Karena isi Quran salah satu dari dua. Yang pertama isinya adalah berita, informasi, kabar yang Allah sebutkan, baik tentang yang telah lalu dari umat-umat terdahulu, atau itu kabar yang akan datang tentang kematian, tentang kubur, alam barzah, kenikmatan dan siksa kubur, tentang akhirat, tentang mahsyar, timbangan amalan, surga, neraka, dan perincian tentang semua itu. Jika Quran isinya adalah kabar berita tentang semua itu, maka itu pada puncak kebenarannya, sedikitpun tidak ada keraguan padanya. Atau bentuk yang kedua, ayat-ayat Quran berisi tentang hukum, hukum-hukum Allah yang Allah jelaskan terkait perselisihan, terkait kehidupan dan problematika manusia di dunia. Hukum-hukum Allah dalam Quran ada pada puncak keadilannya, sifat wa'adla. Maka yang tadabur terhadap ayat-ayat Quran akan tahu sempurnanya kitab ini, benar-benar turun dari Allah, diturunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui Jibril alaihi salam. Makanya Allah sebutkan, walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau bukan dari Allah, akan mereka dapati padanya perselisihan yang banyak. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Allah tidak ingin ada kitab yang sempurna kecuali kitabnya Quranul Karim. Maka pasti, kata Imam Syafi'i, setiap penulis kitab manusia, setinggi apapun titelnya, sepandai apapun dia, begitu dia menulis suatu kitab karyanya, pasti dan pasti tidak akan ada kesempurnaan padanya. Walaupun dalam menulis dia berusaha seteliti mungkin, sedetail mungkin, seilmiah mungkin, begitu selesai pasti dia menyesal. Seandainya pembahasan ini aku letakkan di depan lebih tepat, seandainya topik ini di tengah atau di belakang lebih cocok, seandainya aku tambahkan ini lebih sempurna, seandainya ini aku kurangi, pembahasan ini aku tambah, dan begitu seterusnya. Tidak akan pernah ada kesempurnaan padanya. Tidak ada yang sempurna melainkan kitab Allah. Pantas karenanya orang bertadabur, mendalami dan terus mempelajari Quran. Yang mempelajarinya pasti akan mendapatkan hidayah, bimbingan terbaik, petunjuk yang termulia dalam kehidupannya, padanya kemaslahatan, kebaikan dalam kehidupan mereka, padanya keselamatan dari segala kejelekan dan mara bahaya yang merugikan, mensengsarakan mereka dunia dan akhiratnya. Diingatkan dia dalam Quran untuk menjauh dan meninggalkan semua itu. Aku lumasamikum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawal. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah dan yang saya cintai, salah satu dari bimbingan Quranul Karim, ajaran yang Allah ajarkan kepada hamba-Nya ini yang sering dilalaikan oleh mereka, yang banyak dilanggar oleh mereka, adalah yang Allah firmankan di ayat ke-82 dari An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bih walau radduhu ilar rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum walaula fadlu Allahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum syaitana illa qalila. Jika datang kepada mereka perkara, baik itu tentang keamanan, kebaikan yang menyenangkan, atau itu perkara yang menakutkan, membuat mereka sedih, membuat mereka gelisah, mereka segera menyebarluaskannya. Kalau saja itu mereka kembalikan kepada Rasul, kalau saja itu mereka kembalikan kepada para pemimpin mereka yang berkuasa, pastinya akan diketahui oleh orang-orang yang berilmu dari mereka, para penguasa atau alim ulamanya. Kalau bukan karena keutamaan Allah dan rahmatnya kepada kalian, kalian akan ikuti syaitan, kecuali sedikit dari kalian yang selamat darinya. Ayat ini mengingatkan kepada kaum mukminin agar tidak mengikuti, tidak menserupai perbuatan kaum munafikin, perbuatan orang-orang kufar, dicela oleh Allah dalam ayat ini bahwa mereka orang kafir atau munafik menjadi kebiasaannya jika mendapati suatu perkara yang terkait kemaslahatan umum, suatu perkara yang itu berkaitan dengan kebanyakan orang, artinya itu kemaslahatan umat yang begitu besar, bukan sekedar urusan person satu atau dua, tetapi ini urusannya adalah urusan besar terkait umat dalam kehidupannya, baik itu terkait agama mereka ataupun itu terkait kehidupan kemaslahatan mereka, makanan mereka, pakaian mereka, kehidupan mereka secara umum. Jika mereka dapati sesuatu yang itu mungkin menggembirakan, membuat senang, atau sebaliknya, sesuatu yang membuat takut, sesuatu yang membuat gelisah, sesuatu yang membuat orang gundah gulana, kebingungan, resah, sifat kufar atau munafikin, begitu mendapatkan informasi berita semacam ini, langsung mereka sebarluaskan tanpa mereka kembalikan itu kepada ulil amri minhum, orang-orang yang berkuasa sebagai pemimpin di antara mereka. Diingatkan kaum mukminin di dalam ayat ini, hidayah Quran, jika mereka mau tadabbur terhadapnya, bahwasanya apapun itu ketika telah menyangkut kemaslahatan umum, ketika menyangkut urusan umat, maka yang berhak, berwenang untuk berbicara hanya orang-orang yang berilmu, yang ditunjuk atau bahkan bersama para pemimpin, para penguasa dalam hal ini adalah pemerintah kaum muslimin, para penguasa yang ada. Dan banyak kita dapati disayangkan begitu gampangnya orang menyebarluaskan sesuatu, dapat informasi entah itu tentang kesehatan, entah itu tentang makanan yang dikonsumsi atau apapun itu, langsung mereka share dan mereka sebarluaskan di medsos ataupun yang lainnya. Hati-hati, makanan ini begitu-begitu. Hati-hati, perkara ini begitu. Ada informasi disebarluaskan. Siapa dia? Dia sebagai manusia biasa, rakyat sipil. Orang tidak mengenal dia. Yang berwenang berbicara perkara-perkara semacam ini hanyalah ulil amr, yang berkuasa, pemimpin, pemerintah yang Allah berikan padanya kekuasaan dan wewenang untuk mengatur dan memimpin kaum muslimin. Sehingga jika ada sesuatu yang bermanfaat, mereka yang berbicara. Jika ada sesuatu yang memadorotkan, sesuatu yang dianggap merugikan, mencelakakan, berbahaya, meresahkan umat, mereka pula yang berwenang berbicara. Hati-hati dari produk ini, jauhi, ini tidak baik, ini mengandung ini dan itu. Hanya pemerintah dengan segala yang mereka miliki, aturan dan segala kemampuan yang mereka punya, yang berwenang berbicara, yang lain tidak boleh. Itu Quran mengajarkan kepada kita, bukan politik, tetapi bimbingan kitab suci Quran. Jika kita mau tadabbur terhadapnya, tidak punya wewenang masing-masing dari kita sebagai rakyat jelata, sebagai orang sipil, untuk ikut-ikut menyebarluaskan sesuatu, membuat orang resah, akhirnya umat gelisah, bingung, betul tidak ini? Katanya produk ini berbahaya, katanya makanan ini mengandung babi, mengandung ini, mengandung itu, obat ini katanya begini, dari mana, tidak jelas sumbernya. Beda jika yang berbicara adalah yang berwenang dan memang Allah berikan wewenang itu kepada mereka, pemerintah, dengan alat dan segala yang mereka miliki, mungkin dari BPOM-nya atau mungkin dari dinkesnya atau yang sebesar mereka, alat dan kekuasaan yang ada pada mereka, mereka yang berwenang, agar tidak membuat keresahan di kalangan kaum muslimin, agar tidak membuat orang gelisah dan ketakutan. Sementara itu ujung-ujungnya ketika diteliti, ditelusuri, hanya hoaks belaka. Maka taati ajaran Quran, tadabburi ajaran Quran, di situ kemaslahatan, kebaikan bagi kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah dan selalu petunjuk untuk taat sesuai dengan bimbingan Quran yang membimbing kita kepada yang lurus dan yang terbaik. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Quran ini membimbing, petunjuk diberi kepada kaum mukminin kepada aqwam, jalan yang lebih lurus, yang lebih baik, yang lebih maslahat bagi mereka. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid, wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka khayra ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzu bika min syarri ma sta'adaka bihi nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Aqim as-salat.